Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang jenis-jenis sihir. Sihir wa anwa'uha. Ternyata Qattat, Nammam, ini orang yang selalu berbuat namimah, mengadu domba, provokasi. Ternyata itu pun jenis sihir. Bahkan diriwayatkan lebih merusak daripada tukang sihir. Yang berikutnya bahwasanya penjelasan dalam bahasa Indonesia bukan penjelasan tapi tata cara bicara atau retorika, gaya bicara atau sastra atau apalagi yang sejenisnya, kepandaian dalam berbicara. Ternyata juga ada sihirnya. Dengan hadis, inna minal bayani la sihra. Disebutkan walahuma, artinya diriwayatkan oleh keduanya pula dalam kitab-kitab sahih dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihirnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa ikhwana talabah. Disebutkan di sini makna bayan adalah balaghah, kepandaian, kebagusan dalam berbicara. Fasahah, kefasihan dalam berbicara. Sampai Umar Ibn Abdul Aziz ketika mendengar seseorang yang memohon permintaan tetapi dengan kata-kata yang indah, dia berkata, sungguh ini sihir yang mubah. Ya, ini seperti sihir, tapi ini masih dibolehkan. Mengapa? Karena bukan mengajak kepada kejelekan, bukan pula untuk merubah atau menipu manusia, bukan untuk menyesatkan, bukan. Masih mubah. Tapi aku sangat kagum dengan ucapanmu itu. Rasanya aku ingin memberi semua permintaanmu. Ini barakallahu fikum yang namanya bayan. Sudah pernah kita baca kalimat sebelumnya dalam sebuah syair, fi zukhrufil qawli tazinuhun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Rangkaian kata yang disusun indah seringkali menjadikan batil seperti hak. Karena rangkaian kata yang menipu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang tipu daya syaitan. Apa kata Allah? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura. Apa makna zukhrufal qawli? Rangkaian kata-kata yang indah, muzakhraf. Tetapi gurur, tetapi menipu. Ini yang disebut dengan sihir. Sihrus syaitan. Yaitu kata-kata yang dirangkai indah padahal menipu. Wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Sedangkan kebenaran kadang-kadang diiringi dengan ungkapan yang kurang bagus. Ungkapannya kurang bagus. Padahal yang disampaikan hak. Apa faedahnya kemarin? Apa kesimpulan kemarin kita tulis di papan tulis? Keindahan kata-kata belum tentu menunjukkan kebenaran. Hati-hati. Itu faedah pentingnya. Mengapa? Kadang-kadang al-haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Kadang-kadang kebenaran disampaikan dengan cara yang kaku kata-katanya. Ini kata-katanya bagus, indah, tapi dia sesat. Yang kedua, bahasanya kaku, kasar, tetapi dia benar di atas kebenaran. Kalau engkau mengukurnya hanya dengan keindahan, engkau akan terbawa sesat. Engkau akan terbawa sesat. Maka jangan tertipu dengan zukhrufal qawli ghurura. Jangan tertipu dengan rangkaian kata-kata indah yang ternyata menipu. Tetapi lihatlah mana hujjah, bersama siapa dalil, bersama siapa qala Allah wa qala Rasul. Walaupun kadang ucapannya sangat kakunya. Sudahlah, kalau bid'ah ya bid'ah. Gak benar itu. Dilarang oleh Nabi. Selesai. Aduh, kasar banget ya. Padahal ucapannya benar. Ya bid'ah ya bid'ah. Dan sudah dibacakan hadisnya. Nabi menyatakan, kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Kana fi na'azakumullah. Yang sana menerangkannya dengan kata-kata yang indah. Bukankah berarti. Coba perhatikan, coba pikirkan. Kalau begini kan berarti begitu. Kalau begitu kan berarti begini. Maka kesimpulannya adalah begini, begini, begini. Iya kan? Mana? Iya. Kamu terkagum-kagum dengan cara ngomongnya. Akhirnya kamu ikut sesat. A'udzubillah min dzalik. Maka inna minal bayani la sihra. Hadza min at-tashbihil baligh. Ini adalah penyamaan atau tashbih, analogi yang sangat bagus dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqawni dzalika ya'mal 'amal as-sihr. Karena orang yang memakai retorika yang bagus untuk menyesatkan, itu sama dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Fayajalil haq fi qalbil batil. Dia menjadikan kebenaran di balik kebatilan. Dia menjadikan kebatilan di balik kebenaran. Dia mengajarkan kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Dan dia menghindarkan kebenaran dengan cara dibungkus kebatilan. Di sini hak, tapi dia bungkus dengan kebatilan yang berduri. Kalau kamu pegang sunnah, kamu akan dimusuhi oleh manusia. Dan kamu gak bisa bermasyarakat. Dan kamu akan dikatakan sombong. Dan kamu tidak bisa bermuamalah dengan baik. Dan kerjaanmu akan susah. Dan kamu begini, wah durinya banyak sekali. Padahal hak. Hingga pada akhirnya, iya ya, kalau gitu saya tinggalkan saja sunnah. Naudzubillah. Sebaliknya ada yang batil, tapi dibungkus dengan keindahan-keindahan. Sebentar, jangan lihat sisi batilnya. Walaupun dia batil, tetapi kalau engkau mengerjakan begini, adapun kebatilannya Allah akan ampuni, Allah Ghafurur Rahim. Tapi lihat efek baiknya. Kamu akan bisa bermasyarakat, kamu akan dihormati orang, kamu akan mudah cari pekerjaan, kamu akan begini, kamu dakwahmu akan diterima, karena enggak serem. Ikut bersama mereka, gitar-gitaran, ikut bersama mereka, main musik, lihat. Diajarkan kebatilan-kebatilan, tapi dibungkus dengan kebaikan, dalam rangka dakwah, iya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya masuk ke dalam kebatilan, enggak bisa keluar lagi. Wal batil fi qalbil haq. Maka mereka dengan bayan menjadikan hak terbungkus kebatilan dan menjadikan batil di balik kebenaran. Fayastamilu bihi qulubul juhal. Akhirnya membuat hati-hati orang bodoh terbawa dengan kebatilan dan kemudian sebaliknya menjauh dari kebenaran. Hatta yuqbilul batil wa yunkirul haq. Akhirnya dia justru menerima kebatilan dan menolak kebenaran. Karena apa? Karena tipu daya, karena sihir yang bernama bayan. Sihir yang bernama bayan. Nas'alullah as-sabat. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala as-sabat wal istiqamah 'ala al-huda. kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala kekokohan di atas kebenaran dan istiqamah di atas hidayah. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari sihir-sihir ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Wa ammal bayanu alladhi yuwaddihu al-haq wa yuqarriruhu. Adapun bayan, penjelasan yang menjelaskan kebenaran dan mengokohkan kebenaran dan membatilkan kebatilan, menjelaskan bahaya kebatilan, wa yubayyinuhu, menjelaskan bahwa itu benar-benar batil harus dijauhi, fahada huwal mamduh, dan itulah yang dipuji, tidak tercela. Bayan seperti itu bagus. Wa hakadha halur rusuli wa atba'uhum, demikianlah keadaan para rasul dan para pengikut-pengikut mereka. Menjelaskan yang hak benar-benar hak, menjelaskan yang batil benar-benar batil. Walihada alat maratibuhum fil fadail, oleh karena itu martabat mereka para rasul mulia. Alat dari kata Ali, semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi kehormatannya, fil fadail, dalam keutamaan-keutamaannya. Wa'adumat hasanatuhum, dan juga kebaikan mereka semakin besar, semakin besar, semakin besar, karena penjelasan tersebut. Wabil jumlati, secara ringkasnya, wal bayanu la yuhmad illa idza lam yakhruj ila haddil ishab wal utnab. Ringkasnya, yang namanya bayan, yang namanya penjelasan akan terpuji jika tidak keluar dari batas-batasnya. Segala sesuatu, barakallahu fikum, ada batasnya. Batas atas, batas bawah. Batas atas adalah mencegah dari yang namanya ghulu, berlebih-lebihan. Batas bawah mencegah dari yang namanya taksir, melalaikan. Taib. Batas atas jangan dilampaui, jangan berlebihan, jangan melampaui batas, jangan engkau kebablasan. Batas bawah jangan menjelaskan hanya sepotong tidak jelas. Itu bukan penjelasan namanya. Salat itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Enggak dijelaskan hukumnya wajib apa enggak wajib, wajibnya berapa, 5 kali. Itu taksir, kamu mengabaikan, melalaikan perkara-perkara yang penting. Salat itu doa. Titik. Ucapan saya benar apa salah? Hah? Salat itu doa. Enggak salah kan? Tetapi salahnya di mana? Kurang jelas. Ya ikhwan, salat itu doa. Assalamualaikum. Waduh, bisa menyesat orang. Bisa menyesatkan orang. Mereka akan berkata, kalau gitu cukup saya doa, saya sudah salat. Jelaskan bahwa yang namanya salat itu secara bahasa doa. Tetapi secara istilah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara berdoa, cara beribadah kepada Allah, yaitu dengan takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, dan seterusnya sampai salam. Dan diwajibkan 5 kali sehari, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat fajar, kemudian salat duhur dan salat asar. Jelas. Maka kalau engkau menjelaskan dengan sangat singkatnya, pokoknya sholat itu doa. Titik. Itu taksir. Kurang. Kamu melanggar di batas bawah. Kurang sekali. Taib, kemudian kamu jelaskan sholat itu dengan jelas. Masya Allah. Rinciannya, mulainya, sunah-sunahnya, wajib-wajibnya, rukun-rukun sholat, dan seterusnya. Sampai di puncak ini sudah jelas banget. Masya Allah. Masih kebablasan. Tetapi di sini ada ikhtilaf. Ada 7 pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan wajib. Ada yang mengatakan fardu. Ada yang mengatakan hanya mustahab saja. Mustahab sholat wajib. Astagfirullah. Ada memang, tapi kelompok sesat dibawakan juga pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Jahmiyah, pendapatnya Sufi, pendapatnya jangan kebablasan. Kamu ngajarin apa sih? Mau ngajarin sholat atau mau membingungkan manusia? Itu namanya membingungkan manusia. Membikin orang jadi kabur, tidak jelas. Setelah selesai kajian, gimana? Jelas. Wah, orangnya pintar banget. Luas pembahasannya. Jadi, kamu dapat faedah? Enggak. Saya bingung. Lihat. Dia hanya menunjukkan keahlian dirinya bahwa dia ilmunya luas sekali. Seperti Google berjalan. Tetapi, dalam keadaan orang tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Karena apa? Karena bingung. Ditanya satu masalah, apakah ini klik? 1000 jawabannya. Ya kan kalau Google kan gitu. Banyak sekali. Ya bingung. Enggak terjawab. Barakallahu fiikum. Biasanya orang-orang seperti ini tujuannya bukan menjelaskan pada manusia, tapi menunjukkan betapa pandainya saya. Nah, itu kejelekannya di situ. Ada ujub, ada bangga diri. Di mana salahnya? Kebablasan batas atas. Sehingga yang namanya bayan terpuji kalau dia tidak terlalu taksir dan tidak terlalu ghulu. Menjelaskan sejelas-jelasnya cukup. Dan itu yang disebut dengan al-balaghul mubin. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Engkau wahai Rasul tidak terkena kewajiban kecuali penjelasan yang gamblang. Sudah. Penyampaian yang jelas. Titik. Adapun mereka mau ngikut enggak ngikut, apakah mereka menentang atau mendukung, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu menyampaikan dengan jelas. Demikian barakallahu fiikum. Dikatakan tidak perlu ishab wal itnab. Itnab itu bertele-tele. Catat itu. Itnab maknanya bertele-tele. Wa taghtiyatil haqqi wa tahsinil batil. Jangan pula menutupi kebenaran dan membaguskan yang batil. Itu juga tercela. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madmum. Kalau bayan tadi sudah keluar kepada perkara-perkara itu berlebihan, bertele-tele, melampaui batas, atau justru menutupi kebenaran tetapi mengindahkan kebatilan, fahuwa madzmum, itu yang tercela. Wa ala hadza tadullul ahadits, dengan pendapat inilah ditunjukkan dalam sekian hadis-hadis seperti hadis dalam bab kita ini. Inna Allah yubghidul baligha min ar-rijali alladhi yatakhallal bilisanihi kama tatakhallal al-baqaratu bilisaniha, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ini mencerca orang yang bertele-tele dalam ngomong tapi batil. Panjang lebar, tinggi rendah, indah, digaya-gaya dengan berbagai macam retorika, tetapi isinya menutupi kebenaran, mengajak pada kebatilan. Maka kata Nabi, innallaha yubghidhu, Allah benci kepada orang yang baligh. Apa artinya baligh? Ahli balaghah. Pandai retorika, itu baligh. Minar rijal, orang-orang yang pandai berbicara, yang pandai retorika, yang pandai bersilat lidah dari kalangan laki-laki, allati yatakhallal bilisanih, yang dia menggoyang-goyangkan lidahnya seperti sapi yang menggoyang-goyangkan lidahnya. Allah benci dengan orang yang demikian. Pernah lihat sapi kan? Bagaimana kalau menggoyang-goyangkan lidahnya? Hah? Jangan ditiru, dibayangkan saja. Gambaran orang yang banyak mulut itu seperti sapi yang menggoyang-goyangkan lidahnya. Kalau sapi menggoyang-goyangkan lidahnya itu memamah biak. Tahu memamah biak? Memamah biak itu dia makan dulu, terus tiduran, makanan tadi yang dalam perut dikeluarkan kembali, dikunyah kembali. Dikeluarkan kembali, dikunyah kembali. Itu barakallahu fikum, binatang ternak seperti itu. Ya. Ada tujuannya. Tetapi orang ini membolak-balikan lidahnya, bersilat lidah dengan baligh, dengan balaghah, dengan kata-kata yang indah, dengan retorika yang indah, tetapi intinya menutupi kebenaran, membuka kebatilan. Menawarkan kebatilan, mencegah dari kebenaran. Oh, ini kayak sapi. Kayak sapi. Enggak ada fungsinya lidah itu kecuali madarat. Tetapi yang berbicara dengan kebenaran, tidak pakai retorika yang bagus, sudah bagus. Apalagi dengan retorika yang bagus, lebih bagus lagi. Jadi jangan diartikan tidak boleh pakai bahasa yang bagus. Boleh, tetapi tetap tujuannya adalah kebenaran. Menjelaskan yang hak, memperingatkan dari yang batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.